Suryo Astronium bercerita. Dia berkata kepada John Cairo, apalah artinya evolusi dari arti peranan hidup manusia? Apa yang membuat manusia tiba-tiba tidak menerima kondisi imperialismenya? Dia bercerita, bukan saja keadaan Ramalium, namun keadaan sejarah saat itu. Saat Indochina menjadi Indonesia. Saat ketika John Cairo tidak sadar dirinya terbangun di dunia universinium ganda yang lain. Infasinium trading, rupiah ataupun ringgit, lintas trade. Infasinium Jepang, atau bagaimana asumsinya menyidik mengapa Jepang menyerang Indochina, daripada hal eskor mandatori dirinya sebagai pihak Jepang. Kriteria Hamengkubuwono VIII sebagai mahkota Batavia dari imperialisme. Mengapa dia atau beliau ditahan? John Cairo mendengar dia diminta untuk datang ke universinium yang berbeda tersebut. John Cairo dari universinium beda, lahir baru di dunia universinium di mana John Cairo yang sesungguhnya telah mati. Rumitnya universinium semesta alam itu. Surya Astronium hanya berkata, perang sebentar lagi akan tiba. Yang bisa kulakukan sebagai Ramalium Revenant adalah mencegah tindakan kejadian apa arti yang atur musibah pada kita semuanya. Kita ketahui Infasinium Jepang. Kita ketahui juga bookmark tentang trading arti nilai tukar unitium dalam bursa. Maka bursa pasar. Kita berperang melawan planet Saegosis. Dia meneliti tentang sejarah. Dan kita hanya bisa mencoba merubah masa depan ini dengan dari mengadopsi mereka yang dari masa lalu untuk lebih tiba duluan di masa lalu. John Cairo tidak tahu Surya Astronium memiliki kekuatan yang berbeda sebagai manusia. Energi supernatural, apa artinya yang bisa atur hidupnya berbeda? Ditemani dengan seorang detektif polisi dari sebuah departemen khusus yang menyediakan teknologi canggih. Begitu juga Surya Astronium juga diperlengkapi dengan perlengkapan yang lebih canggih juga. Mereka berdua awalnya pergi untuk mencari kisah Universinium atau di mana Republik Sinium, mandat populasi manusia bumi di bagian kuadran solarium dimandatkan manusia dengan aman. Hingga mereka pergi ke planet Jupiter. Dalam kuadran solarium bumi.